Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya kita tidak lupa untuk kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sesembahan yang berhak untuk kita sembah dengan berbagai macam bentuk-bentuk peribadatan yang kita lakukan, di mana dia pula yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, yang telah mengkaruniakan berbagai macam keutamaan, terutama di pagi hari yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah atau taufik kepada kita untuk kita datang ke majelis yang mulia dalam rangka mempelajari agama subhanahu wa ta'ala yang sempurna, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, memberikan kabar gembira atas nikmat yang Allah subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, khususnya di pagi hari yang mulia ini. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadluna kitab Allah wa yatada yafarraquna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah wa dzakarahum Allah fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, di salah satu masjid daripada masjid-masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka kumpul di tempat yang mulia tersebut dalam rangka membaca kitab Allah sebagai mengajarkan kitab Allah tersebut terhadap sebagian yang lainnya, kecuali akan turun kepada mereka itu sakinah, ketenangan, ketenteraman, wa ghasyathumur rahmah, dan akan diliputkan kepada mereka itu rahmah, wa dzakarahumullah fi indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut orang-orang yang berada di majelis tersebut di majelisnya para malaikat yang mulia. Muslimin rahimakumullahu ta'ala, ini agung, ini besar yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, yang sudah semestinya kita banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Terlebih lagi Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang mulia ini mempertemukan kita, mengumpulkan kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati kita dengan bapak-bapak kita, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semuanya, untuk kita senantiasa teguh dan tegar serta sabar di atas agamanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah atau taufik kepada untuk menerima Islam, untuk berjalan, untuk teguh dan tegar di atasnya. Ikhwana fillah habidakumullah. Terkhusus sebagai ciri daripada ciri-ciri ahli sunnati wal jamaah, limpahkan hidayah atau taufik kepada aparat-aparat kita, kepada para pemimpin kita, sehingga mereka berjalan di atas perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di mana ahlus sunnati wal jamaah habidakumullah menanamkan kecintaan antara masyarakat dengan aparatnya, bukan cintanya karena harta, bukan cintanya karena tahta, bukan cintanya karena marga, bukan pula cintanya perkara daripada perkara-perkara dunia, tapi cintanya kita, sebagian kita dengan sebagian yang lainnya, antara masyarakat dengan aparatnya, cintanya adalah karena Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga tatkala seseorang itu cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, cinta tersebut ikhlas karena Allah, karena itu adalah ibadah. Dan cinta tersebut harus berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga menuntut untuk saling menasehati, menuntut untuk saling membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan, saling menuntut untuk melakukan berbagai macam perkara daripada perkara-perkara yang akan dengannya mendapatkan kebaikan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Adapun perkara yang berikutnya yang kita ingin sampaikan di majelis yang mulia ini, khonafillah habidakumullahu ta'ala, perkara yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam perkara inti, kita ingatkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia yang fana ini, yang kita hidup di atasnya, di dalamnya sementara, adalah dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan kepada kita di dalam kitabnya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia yang fana, sehingga tatkala kita itu kaya atau miskin, sehingga tatkala kita itu sehat ataukah sakit, sehingga tatkala kita itu senang atau susah, sehingga tatkala kita itu menjadi seorang rakyat atau sebagian kita itu menjadi aparat, sadarilah bahwasanya tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita adalah dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu sebagai wujud serta bukti kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya dengan membawa syariat yang sempurna agar menjadi panutan, agar menjadi ikutan, agar menjadi suri teladan bagi hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bilhuda, dengan membawa petunjuk. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Maknanya bil huda ay bi ilmin nafi'. Dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq. Dan dengan membawa agama yang hak, maknanya adalah al-amalus salih. Amalan yang salih. Nah, apa tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa huda yani al-ilmu nafi', ad-dinil haq, amalan yang salih. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan liudhhirahu ala dini kulli. Tujuannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala ingin meninggikan, memuliakan, mengagungkan, memenangkan agama Islam ini di atas seluruh agama-agama yang lainnya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Kalau kita perhatikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam ayat yang mulia ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa dua perkara yang mulia, al-ilmu nafi' wal amalus salih. Dan dari situlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yakni surat Al-Fatihah. Apa rahasia yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah sekian banyak? Dan di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam ayat tersebut untuk senantiasa meminta dan berdoa kepadanya dengan doa yang mulia. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami agama yang lurus. Apa maknanya siratal mustaqim itu? Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di ayat yang berikutnya. Siratal ladhina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau karuniai nikmat atas mereka. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau karuniai nikmat atas mereka. Siapa itu? Tentunya mereka para nabi dan para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Nikmat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka? Kalau nikmat dunia, maka siapa saja dari kita, dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan nikmat yang sama, walaupun kadarnya berbeda. Tapi yang dimaksudkan, yakni nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka, yang menjadikan mereka itu mulia di dunia dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ilmu nafi' wal-amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Sehingga sekian banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Yani orang-orang yang dikecualikan, yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya adalah orang-orang yang beriman. Iman itu adalah buah daripada ilmu yang bermanfaat. Wa amilus salihat, dan beramal dengan amalan yang saleh. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Kembali ke dalam ayat yang tadi telah kita bacakan. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua perkara. Al-ilmu nafi' wal-amalus salih. Dan di mana syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah syariat yang mulia dan sempurna. Namanya sempurna, tidak boleh ditambahi. Kalau ditambahi berarti menunjukkan tidak sempurna. Sesuatu yang sempurna tidak boleh dikurangi. Sudah paten, sudah baku, sudah lengkap. Sehingga tatkala seorang hamba ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tata caranya, aturannya, tuntunannya sudah lengkap. Kamu menjadi seorang yang kaya, pengen menjadi orang kaya yang paling dekat kedudukan kamu, yang paling mulia dirimu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Konsepnya sudah ada di situ. Kalau kamu ditakdirkan menjadi seorang miskin, baik, maka bagaimana cara kamu itu menjadi orang yang miskin, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah ada padanya. Demikian juga, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, kamu kalau menjadi seorang rakyat, ataupun kamu itu menjadi seorang aparat, yang kamu itu menjadi seorang rakyat ataupun aparat yang kamu itu ingin dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aturannya, ketentuannya sudah lengkap di dalam syariat Islam. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan pada ayat yang terakhir yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, yang demikian itu terjadi pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan ibadah haji. Dan itu pun sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani ibadah wukuf di Arafah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, yakni pada hari turunnya ayat tersebut, telah aku sempurnakan bagimu agamamu, yakni Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah tamatkan nikmatku atasmu. Nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling puncak, nikmat yang paling agung yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada umat ini adalah dikaruniakan bagi mereka itu agama yang mulia dengan syariatnya yang sempurna. Karena nikmat, ada nikmat lahir, ada nikmat batin. Ada nikmat duniawiyah, ada nikmat diniyah. Yang dimaksudkan adalah yang kedua. Waraditu lakumul Islama dina, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Tentang keagungan, khususnya yang terkandung di dalam ayat yang ketiga dari surat Al-Ma'idah ini, bukan hanya diakui oleh kaum muslimin pada khususnya, tetapi diakui pula oleh orang-orang Yahud, orang-orang Yahudi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai Tariq ibn Shihab, seorang tabi'i. Kata beliau, qalatil yahudu li Umar radhiyallahu ta'ala anhu, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum, law alaina ma'syaral yahud nazalat latakhadna dhalikal yawma idan. Kata Tariq ibn Shihab rahimahullahu ta'ala, mereka orang-orang Yahud berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata mereka, sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin membaca sebuah ayat yang ayat tersebut berada di dalam kitab kalian, yakni Al-Quran. Berarti mereka mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Law alaina ma'syaral yahud, kalau saja ayat tersebut itu turun kepada kami kaum Yahudi, kata mereka, latakhadna dhalikal yawma idan, sungguh kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Ini menunjukkan mereka itu paham isi yang terkandung di dalam ayat yang mulia tersebut. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Sehingga bukan satu perkara yang aneh kalau orang-orang ataupun non-muslim mereka itu bisa membaca Al-Quran. Bahkan sebagian itu bisa menghafal Al-Quran. Namun hidayatu taufiq Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atasnya, sehingga kebaikan itu tidak sampai ke dalam hatinya. Selanjutnya kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi inni la'alamul yawma alladhi nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi wasa'atan allati nazalat fiha. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, sesungguhnya aku itu sungguh-sungguh mengetahui hari turunnya ayat yang mulia itu dan saat apa ayat tersebut itu turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asyiyata Arafah fi yaumil jum'ah. Ayat tersebut itu turun di awal permulaan hari Arafah yang demikian itu jatuh pada hari Jum'ah. Syahid daripada firman dari kisah yang mulia ini, dialog yang mulia ini adalah keagungan yang terdapat di dalam ayat yang ketiga dari surat Al-Ma'idah itu. Di dipahami, diyakini, bukan saja oleh kaum muslimin, tapi sampai mereka orang-orang Yahud ngiri dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat ini. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Setelah kita paham, setelah kita mengerti, ternyata Islam ini adalah agama yang mulia. Ternyata Islam ini datang dengan membawa syariat yang sempurna. Ditambah lagi, yang membawanya itu adalah suri teladan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada hamba-hambanya. Maka tentunya tidak ada kewajiban yang lebih mulia yang semestinya kita itu lakukan kecuali mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata nikmat yang agung, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala khususkan, yakni nikmat tersebut itu bagi umat ini. Namun sesuatu yang mulia, sesuatu yang sempurna, tidak ada artinya tatkala seseorang itu tidak mau mempelajarinya. Sehingga tatkala umat ini itu semakin jauh dari Al-Quranul Karim, semakin jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka potensi yang sangat besar tersebarnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, potensi yang sangat besar atau sebab yang sangat besar yang menyebabkan munculnya berbagai macam kesesatan-kesesatan. Sebagaimana sebagian telah disebutkan tadi oleh Bapak Kapolres, wafaqahullahu taala, itu sebagian kecil. Di sana ada sekian banyak, yakni perkara yang menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka di sini kita akan sebutkan yakni beberapa sebab yang pokok yang menyebabkan terjadinya berbagai macam kesesatan, munculnya berbagai macam penyimpangan khususnya di dalam agama Islam. Sebab yang pertama adalah al-jahl, kebodohan. Bodoh, gak ngerti, gak mengilmui terhadap agama Islam yang mulia dan sempurna tadi. Dan bodoh ini adalah penyakit. Kata Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullahu taala, kata beliau, wa jahlun lil muslimina bidinihim a'dhamu sababin linhirafihim anhu wa huwa da'ul munharifin. Kebodohan kaum muslimin terhadap agama mereka ini adalah sebab yang paling besar yang menyebabkan kaum muslimin itu menyimpang dari agamanya. Dan jahil ini, kebodohan ini adalah merupakan penyakit yang mesti ada pada orang-orang yang menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita korek-korek, penyimpangan apapun, Kita teliti satu persatu. Ujung-ujungnya sebab yang paling pokoknya adalah jahil terhadap agama Islam ini. Sebagaimana tadi diantaranya contohnya itu Pak Parmin baca Al-Quran aja gak bisa. Belum lagi ini perkara-perkara yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Demikian juga al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, amma syajaratul jahli fatuthmiru kulla samaratin qabihatin minal kufri wal fasadi wal syirki wal zulmi wal baghi wal udwani ila akhir. Anqal, wa kullu syarrin wa fasadin hasala fil alami wa yahsulu ويحصل إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, adapun pohon kebodohan, beliau mengibaratkan kebodohan itu seperti apa? Pohon. Maka pohon kebodohan itu akan membuahkan seluruh buah-buah yang jelek. Seperti kekafiran, kerusakan, kesyirikan, kezaliman, permusuhan dengan tanpa alasan yang hak, dan berbagai macam kejelekan-kejelekan yang lainnya. Yang disebutkan oleh beliau panjang dan lebar serta terperinci. Sampai beliau menyatakan, dan seluruh kejahatan, kerusakan yang terjadi di alam ini, yang telah terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti, dan bahkan akan terjadi di akhirat nanti, maka sebabnya itu adalah menyelisihi segala sesuatu yang dibawa oleh para rasul alaihimussalatu wassalam pada umumnya, khususnya menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dalam ilmu maupun amal. Baik di dalam apa? Ilmu maupun amal. Masyarul muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Dari apa yang dinyatakan oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahumullahu ta'ala benar. Kalau kita itu mau teliti, berbagai macam kesesatan-kesesatan itu, sebab yang paling pokoknya adalah al-jahl, bodoh. Dengan sebab kebodohannya terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan. Kemudian perkara yang kedua, budu hadil ummati an ulama'iha, jauhnya umat ini dari para ulama'nya. Yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ahlul ilmi alkitab wassunnah ala fahmi salafil ummah, yakni orang-orang yang mengilmui kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pemahamannya mereka, para sahabah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para a'immatul huda. Coba kalau umat tidak ada yang membimbing, umat tidak ada yang menuntun, umat tidak ada yang mengarahkan, mau kemana? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'tau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu dari hamba-hambanya dengan sekali cabut. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu, sumber kebaikan, kunci kebaikan, dicabut dengan diwafatkan mereka para ulama ahlinya. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai pada kondisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyisakan seorang alim pun di tengah-tengah masyarakat. Gak ada yang membimbing, gak ada yang menuntun, gak ada yang mengarahkan. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat, umat akan menjadikan pimpinan-pimpinan mereka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Namanya pimpinan, maka mereka itu akan menjadi rujukan. Tatkala mereka itu menjadi rujukan dalam keadaan tidak memiliki ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aftau bighairi ilmin, akhirnya mereka pun berfatwa menjawab berbagai macam problematika umatnya dengan tanpa ilmu. Apa akibatnya? Dallu wa dallu, sesat dan menyesatkan. Masyarul muslimin habidakumullahu ta'ala, sebab yang pertama jahil, sebab yang kedua adalah jauhnya umat dari ulama'nya, ulama al-kitab wa sunnah, ulama'u syariah. Taib, menimbulkan berbagai macam permasalahan-permasalahan, menimbulkan berbagai macam kesesatan dan penyimpangan, lebih-lebih terkumpulnya dua perkara tadi. Satu demi satu saja sudah menimbulkan sekian banyak permasalahan, lebih-lebih dua perkara tadi itu terkumpul. Dan kalau kita perhatikan dalam kondisi masyarakat kita, alangkah benarnya apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Sebab yang ketiga, mujalatus su. Mujalasatus su, duduk dengan orang-orang yang jelek. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Innamamatsalul jalisi salihi wa jalisu su wa jalisi su kahamilil misk." ونافه الكير فحامل المسك إما أن يخديك وإما أن تبتاء منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. Hanya saja permisalan teman duduk yang soleh, yang baik, dengan permisalan teman duduk yang jelek. Ibaratnya permisalannya adalah seperti orang yang membawa minyak wangi, penjual minyak wangi. Dan orang yang meniup api untuk pandai besi. Fahamilul misk. Orang yang membawa misk, yakni minyak wangi, penjual minyak wangi, ada tiga kemungkinan yang semuanya baik. Kemungkinan yang pertama, imma an yuhdiyaka, mungkin akan memberi sampel hadiah kepadamu. Istilahnya kalau enggak punya minyak wangi ya lowong, sini bau mesik, di sini bau sultan, atau di sini bau kasturi, di sini bau yakni melati, lowong. Baik. Atau kemungkinan yang kedua, imma antabda'a minhu, kamu bisa membeli darinya. Enggak usah susah-susah ke tempat yang jauh, di situ sudah ada, di sampingmu sudah ada orang yang menjual minyak wangi. Atau kemungkinan yang ketiga, wa imma antajida minhu rihan thayyibatan, kamu akan dapati dari dia bau wangi. Nema. Jadi kalau tempat teman duduk yang baik, selalu kita akan dapatkan kebaikan. Tatkala kita lupa, dia akan mengingatkan kita. Tatkala kita itu keliru, maka dia akan meluruskan kita. Tatkala kita itu lalai, dia akan menegur kita. Tatkala kita itu terperosot, dia akan apa? Menolong kita. Namun sebaliknya, ikhwana fillah, hafizakumullah ta'ala, wa nafikhul kin, adapun orang yang yakni mompa meniup api untuk pandai besi, ada dua kemungkinan yang kedua-duanya pun jelek. Yang pertama, imma an yuhriqa thiyabaka, mungkin dia akan dengan sebab sebulan, yakni angin ke dalam bara api itu akan memecahkan sebagian daripada apinya sampai ke bajumu. Akhirnya apa? Terbakar sebagian daripada bajumu. Rugi. Atau yang kedua, wa imma antajida minhu rihan mumtinatan, atau yang kedua kamu akan dapatin dari dia bau busuk. Ini akibat daripada teman duduk yang jelek. Berapa banyak orang yang gara-gara memilih teman duduk yang jelek menjadi jelek. Ada seorang yang taubat dari pemikiran Khawarij. Diceritakan di dalam Risalah Al-Ghulu. Kata mereka, kata dia, mujalasatu talabatil ilmi al-mutashaddidina alladhina yantaqisuna al-ulama ar-rasikhina وَيُعَذِّمُونَ أُنَاسًا لَيْسُ مِنَ الْأُلَمَاءِ فَهَذَا يُعْتَبَرُ السَّبَبُ الرَّئِيسِ وَالْأَوَّلِ أَلَّذِي نَشَأْتُ عَلَيْهِ فِي بِدَايَةِ الْتِزَامِ وَهِيَ الْجُرْأَةُ عَلَى انْتِقَاصِ الْأُلَمَاءِ khasatan ba'da ahdathi dukhulil Iraq al-Kuwaitah. Kata dia, duduk-duduk dengan para penuntut ilmu, namun kaku, ghulu, yaitu mereka orang-orang yang baru penuntut ilmu. Mereka sudah berbicara merendahkan, menjelekkan, menjatuhkan para ulama, orang-orang yang mapan ilmunya, ilmu syariahnya dijatuhkan. Wa yu'adzimuna unasan laysu minal ulama, dan sekaligus di dalam duduk-duduk tersebut mengagungkan orang-orang, tokoh-tokoh yang pada hakikatnya mereka tokoh-tokoh yang diagungkan itu bukan termasuk orang-orang yang berilmu. Maka ini adalah merupakan sebab yang paling pokok, sebab yang pertama yang menyebabkan aku itu terjatuh ke dalam penyimpangan. Yakni aku berpegang teguh atau aku berpegang pada yakni manhaj ataupun pemikiran itu. Sikap lancang dan beraninya serta kurang ajarnya ini di dalam menjatuhkan, mengkritik, merendahkan terhadap para ulama, khususnya punya angin tait yang kuat, yang sangat besar kemungkinan untuk diterimanya dalam orang-orang yang hanya mengandalkan pada semangatnya, khususnya setelah terjadi masuknya Irak ke Kuwait. Invasi yang terjadi oleh apa dilakukan oleh Irak ke Kuwait. Baik. Kemudian di situ sebagian para ulama berfatwa bolehnya untuk meminta bantuan kepada Amerika dan sekutunya. Angin besar, segar untuk dijadikan sebagai modal menggembosi, baik, memasukkan berbagai macam keraguan-raguan dan kebimbangan umat kepada para ulamanya. Nah, akibat daripada pergaulan yang jelek. Teman duduk yang jelek. Nah, teman duduk ini ada dua macam. Hissi dan maknawi. Teman duduk yang hissi, yakni teman duduk, yakni berbincang-bincang, ngobrol dan yang lain sebagainya. Baik, dari kalangan hizbiyin misalnya, tokoh-tokoh hizbiyin atau orang-orang yang memiliki pemikiran khawarij, pemikiran rafidah atau pemikiran syiah ataupun pemikiran yakni yang lainnya dari berbagai macam kelompok-kelompok yang sesat, akan berpengaruh terhadap diri seseorang. Yang kedua adalah teman yakni maknawi. Saya itu tidak antipati untuk membaca terhadap buku apa saja. Akhirnya berbagai macam buku yang kelihatannya bagus ditulis dengan judul yang bagus dibaca tanpa memperhatikan siapa yang menjadi penulisnya. Tercemarilah yakni pemikirannya dan hatinya dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang ditulis di dalam buku tersebut, majalah tersebut, selebaran itu. Belum lagi perkara yang berikutnya, masuk ke dalam dunia maya, internet, taklim males. Tapi kalau suruh untuk membuka berbagai macam situs-situs, apalagi kalau situsnya itu kira-kira yakni membuat tidak ngantuk, ibaratnya kalau ada satu terbitan, ada satu tulisan itu tidak atau terlambat, yakni dia itu membacanya, membukanya, dia sudah yakni penyesalan yang luar biasa. Tapi kalau enggak buka Al-Qur'an, enggak buka pelajaran yang diajarkan di dalam daras-daras halaqah-halaqah ilmi, enggak ada penyesalan. Berapa banyak orang yang menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perkara ini, ikhwana fillah, habidakumullah taala. Kemudian karena yakni keterbatasan daripada yakni waktu, berbagai macam yakni penyimpangan-penyimpangan tersebut tentunya kita berusaha bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita darinya. Sebagian dari para ulama salaf menyatakan al-qulubu dha'ifah wa syubahu khattafah. Hati kita itu adalah lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Maka dari situlah yakni kita harus mengetahui, pertama yang harus kita ketahui dan kita ilmui adalah prinsip-prinsip agama yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam kitabnya dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, yang di mana mereka para ulama telah mengumpulkan di dalam karangan-karangan mereka dalam satu permasalahan demi permasalahan yang berikutnya. Sehingga tatkala kita itu mengilmui tentang prinsip-prinsip agama, maka kita itu akan mudah mengetahui berbagai macam ciri-ciri ataupun tanda-tanda kesesatan yang muncul di sekitar kita pada khususnya. Berkaitan dengan permasalahan pemahaman yakni khawarij, terorisme dan yang lain sebagainya, di sana ada tanda-tandanya bagi orang yang telah mengilmui prinsip-prinsip agama yang diajarkan oleh para ulama kita. Tanda yang pertama atau ciri yang pertama yang ada pada mereka Irhabiyin, para terorisme, adalah al-haudhu fi takfir la siyama ala ulil amri. Mereka itu yakni berlebih-lebihan di dalam membicarakan, membahas berkaitan dengan permasalahan pengkafiran terkhusus terhadap mereka para penguasa. Di dalam majelis-majelis yang mereka itu adakan, khususnya ini majelis-majelis Syria, terus yakni mereka tanamkan kepada pengikutnya pemahaman takfir, bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan terhadap orang yang tidak sepemahaman dengan dia, orang yang tidak berada pada kelompoknya. Dan yang demikian ini banyak. Hampir seluruh golongan-golongan sesat memiliki ciri yang demikian ini. Apakah NII-nya, JAT-nya, Ikhwanul Muslimin-nya, Hizbut Tahrir-nya, MMI-nya, LDII-nya, memiliki prinsip yang demikian ini. Sampai mereka untuk membenarkan prinsip yang sesatnya, yang memudah-mudahkan untuk mengkafirkan orang yang tidak sepemahaman dengan dia, orang yang tidak sekelompok dengannya, membagi tauhid dan memasukkan tauhid apa? Hakimiyah. Tauhid hakimiyah. Dan mereka mengumpulkan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang dianggap bisa membenarkan prinsip yang sesatnya. Mengambil dalil-dalil mutasyabihat yang bisa dipaksa-paksakan, dibelak-belokkan menurut hawa nafsunya, dan meninggalkan dalil-dalil yang muhkamat, yang jelas pengertiannya. Satu contoh, mereka hanya mengambil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, maka dia itu termasuk, atau maka mereka itu adalah termasuk orang-orang yang kafir. Padahal di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Padahal di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun." Kapan seorang itu berhukum dengan hukumnya Allah menjadi kafir? Kapan seseorang itu berhukum dengan hukum Allah dihukumi menjadi seorang yang fasik ataupun orang yang zalim? Tidak diambil yang lainnya, tapi diambil satu saja. Dan yang demikian itu dilakukan setelah mereka itu memiliki keyakinan yang sesat, baru mencari dalil untuk membenarkannya. Itulah ciri daripada ahlul bid'ah. Masyarul muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafa." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian itu ke dalam Islam secara totalitas. Jangan mengambil satu ayat, meninggalkan ayat yang lainnya. Kamu ambil yang kira-kira bisa membenarkan hawa nafsumu. Kemudian kamu tinggalkan segala sesuatu yang tidak mendukung daripada misimu ataupun kesesatanmu. Dan tatkala, yakni mereka para ulama ahlu sunnah membantah kesesatan-kesesatan mereka terkait dengan permasalahan takfir, mereka menuduh terhadap para ulama, mereka itu menuduh para asatidzah yang membantah terhadap mereka bahwasannya mereka itu tergolong murjiah. Seperti yakni tulisannya Abu Muhammad Al-Maqdisi. Taib yang diterjemahkan oleh Aman Abdurrahman. Dan itu menjadi apa? Yakni buku panduan, istilahnya buku apa? Pentingnya, pedoman yakni pada mereka. Berapa kali Abu Bakar Ba'asyir itu berupaya untuk membedah buku itu dengan beberapa yakni narasumber yang lainnya. Untuk menanamkan pemikiran takfiriyah kepada umat. Baik, padahal pada waktu yakni saya di Poso, saya tanya orang yang memiliki pemikiran tersebut. Apa hukumnya? Yakni lampu merah di persimpangan jalan. Apa ada di dalam Al-Quran? Apa ada di dalam Sunnah? Katakan tidak ada. Apa yang kamu lakukan tatkala kamu itu berada di persimpangan jalan dalam keadaan lampu merah? Di situ ada polisi. Kamu berhenti, berarti kamu berhukum kepada selain hukum Allah. Berarti kamu apa? Berdasarkan kaidahmu. Saya enggak menyatakan kamu, tapi berdasarkan kaidahmu. Ya enggak, kita terpaksa. Nah, berarti kalau begitu, orang yang berhukum dengan hukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala tidak mesti apa? Kafir. Kadang memiliki hukum yang lainnya. Nih, kamu enggak konsekuen dengan apa? Kaidahmu, prinsipmu. Ini. Masyarul muslimin hafidhakumullahu taala. Disitulah yakni ciri daripada ahlul bid'ah. Tanaqud. Terjadinya pertentangan, kadang demikian, kadang demikian. Enggak memiliki prinsip yang jelas. Ciri yang kedua adalah al-intiqasu anil ulama'id-din. An ulama'id-din wa syari'ah. Menjatuhkan, merendahkan, melecehkan. Yakni para ulama syariah. Ulama agama yang mulia ini. Sehingga tatkala disebutkan tentang Syekh Abdul Aziz bin Baz sudah antipati pada pengikut mereka. Disebutkan tentang Syekh Al-Albani dalam perkara-perkara yang memiliki fatwa yang menyelisih mereka. Sudah tutup telinga. Ditanamkan pada mereka itu atau para pengikutnya kebencian terhadap para ulama syariah, ulama kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih disebutkan negara apa? Saudi. Ana fillah habidakum Allah taala. Padahal akibat daripada umat itu dijatuhkan kewibawaan ulamanya pada yakni pandangan mereka kemana umat ini? Siapa yang bisa membimbing menuntun mereka? Sehingga jadi laris dan manisnya berbagai macam pemikiran-pemikiran sesat mereka. Kemudian perkara yang ketiga, ciri yang ketiga adalah sibuknya mereka membicarakan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan. Taib. Pemerintah. Kayak enggak ada yakni waktu kecuali untuk berbicara dengan itu. Isinya adalah upaya menebarkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penguasanya. Tidak ada upaya untuk memperbaiki, menasehati, membenahi. Inginnya itu enggak cocok lagi menjadi presiden. Itu enggak cocok lagi menjadi pemimpin. Di dalam buletin-buletin mereka isinya seperti itu. Contohnya misalnya buletin Al-Islam. Apa? Miliknya siapa? Hizbut Tahrir. Isinya setiap minggu seperti itu. Setelah itu tidak ada solusi kecuali apa? Ditegakkan daulah Islamiyah. Coba kamu tanya. Coba kamu terangkan kepadaku tentang apa konsepmu tentang daulah Islamiyah. Kayak orang buat jadah, goreng, atau bakwan. Yang namanya sebuah, yakni daulah itu akan bisa tegak. Dengan penopang-penopangnya. Di sana ada umara, di sana ada apa? Ulama. Dan para ulama serta umara bukan orang yang maksum. Di tengah-tengah masyarakat yang sangat amat jahilnya terhadap syariat Islam ini, mau ditegakkan syariat Islam. Pernah anak tanya, apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Dia minta taubat. Bagus, benar. Kalau gak mau taubat, bunuh. Berapa orang yang kamu mau bunuh? Belum kamu bunuh, sudah dibunuh dulu. Anabillah habidakumullah. Mengandalkan hanya akalnya, mengandalkan hanya semangatnya. Baik. Sebagai yakni bukti katanya, yakni kepedulian terhadap Islam, mengadakan berbagai macam demo anti Amerika, anti produk-produk Amerika. Tatkala misalnya pemerintah menjalin kerjasama ini atau kerjasama itu, setelah haus, habis dari apa demo, capek, di situ ada asongan, minum apa? Coca-Cola. Coca-Cola punya siapa? Ini. Subhanallah. Panafillah habibakumullah. Gak punya prinsip yang benar. Baik. Adapun ciri yang berikutnya atau sifat yang nampak yang berikutnya adalah iqamatul bai'ah asyirriyah. Menegakkan adanya bai'at-bai'at yang apa? Rahasia. Setiap kelompok ada bai'at. Kelompok-kelompok yang sesat. Antara yakni orang yang belajar dengan apa murabbinya atau dengan ustadznya, terjadi bai'at. Dan dari bai'at ini, bai'at sirriyah, hizbiyah, ini kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengikat dan mengendalikan serta memaksa para pengikutnya untuk melakukan ini dan melakukan itu. Qanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Adapun yakni ciri yang berikutnya adalah aghdul mutasyabih li ta'yid bid'atihim, yakni mengambil ayat-ayat atau dalil-dalil mutasyabihat untuk mendukung, membenarkan, menguatkan berbagai macam bid'ahnya. Ini untuk mendukung, menguatkan yakni berbagai macam yakni bid'ahnya. Baik. Dan berbagai macam cara ini, berbagai macam yakni ciri khas ini disebarkan dengan berbagai macam media. Pakai buletinnya, pakai majalahnya. Taib, pakai situsnya. Taib, dan juga media-media yang lainnya. Nah, bagaimana upaya yakni kaum muslimin yang semestinya mereka lakukan dalam rangka membentengi diri dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat ini. Pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kunci yang pertama, yang paling utama, yang diwasiatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan kepada kalian furqan. pembeda, pemilah, pemisah antara yang hak dari yang batil, antara yang halal dari yang haram, antara perkara tauhid dari perkara yang syirik, antara sunnah dengan bid'ah. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat yang lainnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan baginya jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang dia itu hadapi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga ibadah kita. Baik, jaga yakni salat-salat wajib kita dan berbagai macam amalan-amalan kita. Dan yang kedua adalah thalabul ilm. Menuntut ilmu. Baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia itu faqih. Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia itu alim di dalam agama. Tidak ada upaya yang bisa kita lakukan untuk kita itu menjadi seorang yang faqih kecuali dengan tafaqquh. Tidak ada jalan yang akan mengantarkan kita untuk menjadi seorang yang alim kecuali dengan ta'allum, belajar. Sehingga saya wasiatkan kepada saya pribadi dan juga kepada antum, daurah-daurah yang demikian ini memberikan yakni peringatan, memberikan teguran, memberikan peringatan kepada kita untuk kita itu lebih semangat lagi di dalam mempelajari prinsip-prinsip agama kita. Dalam perkara tauhidul uluhiyah, belajar al-usulu thalatha. Meningkat, belajar kitabut tauhid. Dalam asma'i wa sifat, kita belajar kitab qawaidul muslah. Meningkat lagi, belajar yakni kitab akidah wasitiyah dengan syarahnya. Dengan demikian juga perkara-perkara yang lainnya. Belajar. Sehingga jangan kemudian semangat datang ke majelis-majelis yakni tabligh akbar ataupun daurah, setelah itu majelis-majelis ilmunya yakni halaqah-halaqah ilmunya yang memberikan ta'sil dasar, dasar tentang prinsip agama, ditinggalkannya. Keliru. Lebih bermanfaat adalah belajar yakni kitab satu halaman demi satu halaman, satu prinsip demi satu prinsip, sabar. Itu lebih bermanfaat. Sehingga tatkala satu perkara, kesesatan itu muncul, kita sudah punya prinsipnya. Saya yakin kalaupun saya belum bisa menyatakan itu adalah sesat dalam perkara ini dan itu, ini adalah bertentangan, perkara itu adalah bertentangan dengan prinsip ini yang sudah diajarkan oleh para ulama kita di dalam kitab ini, di dalam risalah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Dan di mana menuntut ilmu itu adalah babu kulli khairin. Pintu seluruh kebaikan itu adalah ilmu. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia itu menuntut menempuh satu jalan, yang di mana dia itu menempuh jalan tersebut itu dalam rangka mencari ilmu, ilmu kitabillah wa sunnati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan baginya itu mudah jalan menuju ke jannah. Dengan belajar ikhwana fillah habidakumullah, kita punya alat untuk membedakan antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, antara hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram. Belajar menuntut ilmu. Baik. Kemudian perkara yang ketiga adalah ar-ruju' ilal ulama, mengembalikan problematika umat atau problematika yang terjadi pada umat itu kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat mereka, para ulama, ahlul khasyah, sebagai rujukan ummah. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hamba-hambanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu, ahlu dzikir, para ulama, apabila kalian itu tidak mengetahui. Jangan direnungkan sendiri, jangan dipikirkan sendiri untuk membedakan sesuatu itu bermanfaat atau tidak. Maka tidak cukup dengan lamunan dan renungan, butuh bertanya kepada ahlinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Dan apabila datang kepada mereka itu berita, apakah itu berupa berita yang terkait dengan keamanan ataupun ketakutan, kekhawatiran, azaubih, sikap yang tidak sepantasnya mereka lakukan, yakni mereka apa? Segera menebarkan. Tanpa dipikirkan, tanpa direnungkan, tanpa dipertimbangkan mana maslahat, mana mafsadat, sebarkan. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh media massa. Makanya orang itu kalau banyak nonton TV bingung. Itu. Banyak membaca Quran, membaca koran bingung. Karena kalau bisa mereka para wartawan itu menjadikan berita itu berseri. Kayak seperti orang ikut apa sandiwara, tatkala gayeng-gayengnya itu sengaja diputus. Biar penasaran, ikuti edisi yang berikutnya. Laris. Jadi setiap hari ndeleng nonton TV bingung. Dalam keadaan seperti itu jahil, tidak dengan dekat dengan kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Kalau saja mereka mengembalikan, menyerahkan permasalahan tersebut itu kepada rasul dan kepada ulil amri, khususnya ini para ulama, di antara mereka la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Ahli-ahli istimbat akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dari siapa? Mereka. Ini. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, dan kalau bukan karena keutamaan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kalian, dan kalau bukan karena rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti syaitan, kecuali sedikit di antara kalian yang selamat. Kembalikan permasalahan itu kepada para ulama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah atau taufiknya kepada kita untuk semakin giat di dalam mempelajari agamanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia dan sempurna. Dan tatkala kita mendapati berbagai macam problematika kita dalam masyarakat kita yang kita tidak mampu untuk menghadapinya, maka kita serahkan, kita kembalikan kepada para ulama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.